Benar. Bermain bersama The Angels. Cewek banget. Ada Kaji Johnny Van Ross, Gila Edo, Gila Dexta, Gila Nekyo, Bagus Sawa Jahat, Joyo Starboy, Kudu Bapak Jahat, Gila Nekyo, Bagus Sawa Jahat, Gila Nekyo, Gila Nekyo, Gila Nekyo, Gila Nekyo, Gila Nekyo, Gila Nekyo, Gila Starboy juga terima kasih ya. Gila Nekyo, Gila Oh, terakhir. Tadi request yang ketiga ada titip cinta. Masih barengan teman-teman Kapucino.